Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, karunia dan semua kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni' yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di pembahasan tentang muamalah. Dan kita masih berkaitan dengan jual-beli. Dan semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita lanjutkan, setelah sebelumnya kita membahas hal yang berkaitan dengan sengketa, atau ketika penjual dengan pembeli tidak satu pendapat mengenai harga, mengenai sifat barang, dan yang lainnya, maka ketika mereka diminta saling bersumpah dan tidak mendapatkan titik temu, solusinya adalah dibatalkan. Nah, sekarang kita akan lihat apa konsekuensi yang terjadi pada saat jual beli itu difasakh atau ketika jual belinya dibatalkan. Nah, di sini beliau menyebutkan wa idza fusikhal 'aqdu infasakha zahiran wa batinan. Jadi ada dua istilah yang kita nanti perlu pegang gitu ya. Ketika difasakh, poinnya. Pada saat akad itu difasakh, berarti otomatis dia dibatalkan. Nah, secara konsekuensi, ya. Ada konsekuensi secara zahir ataupun kalau kita biasa bilang lahir dan ada konsekuensi batin. Nah, ini nanti kita akan lihat apa perbedaan konsekuensi dari pembatalan itu. Di sini beliau mengatakan pada saat dibatalkan maka batal akadnya infasakhal aqdu zahiran wa batinan. Artinya apa? Berarti barang atau silahnya dikembalikan kepada penjual. Karena memang si penjual misalkan dia jual kipas angin, dia jual laptop. Ketika dibatalkan otomatis berarti barangnya tadi yang dia jual dikembalikan kepadanya. Dan uangnya juga sama dikembalikan kepada si pembeli. Dan mereka melakukan transaksi pada barang-barang yang dikembalikan itu layaknya mereka sebagai pemilik. Dan uang juga begitu dikembalikan ke pembeli, sama. Jadi kalau kita udah kadung nyerahin, maka uangnya dibalikkan kepada kita. Nah, di sini, kalau pendapatnya penulis, penulis itu tidak membedakan variabel shadiq am kadzib. Artinya, mau salah satunya ada yang bohong, ada yang jujur, tetap aja berlaku hukumnya secara zahir, secara lahir, dan secara batin itu infasakha, dibatalkan. Sehingga artinya, orang yang kazib, orang yang berdusta pada saat pembatalan itu, ini juga kejadiannya sama. Ini kalau kita lihat pendapatnya penulis. Zahiran wa batinan, nah tadi kan kita sebut ada kata-kata zahir, ada kata-kata batin. Maksudnya apa? Kalau zahir itu artinya di dunia dan di hadapan hukumnya manusia. Jadi ketika kita misalkan membatalkan, ya berarti di hadapan manusia, di hadapan hukum kita, itu dianggap batal. Selesai urusannya. Kalau batin, itu di hadapan Allah. Indallah dan fil akhirah. Jadi ketika beliau mengatakan selesai urusannya, zahir dan batin berarti selesai di dunia dan selesai juga di akhirat. Dan dia selamat. Sehingga tidak ada hak lagi dan mereka tidak bisa saling tuntut walaupun mungkin salah satunya pendusta. Ini adalah pendapat dari madhabnya Hambali. Jadi, catatan kita di sini, lahir itu berarti adalah hukum manusia dan dunia. Berarti secara hukumnya manusia aman, dan di dunia dia aman. Kalau batin itu adalah di hadapan Allah. Di hadapan Allah dan juga di akhirat. Nah. Jadi di sini kalau menurut pendapatnya penulis ada pendapat satu tadi ya. Pendapat satu itu dia tidak ada membedakan antara jujur dengan dusta. Jadi jujur dengan dusta itu sama. Disamakan sama-sama bebas lahir batin. Nanti ada pendapat dua, kita akan lihat pendapat dua itu seperti apa ya. Artinya kalau ada orang yang jujur dengan dusta, kira-kira konsekuensinya seperti apa. Cuman di sini kita mungkin baru pertama kenal gitu ya, atau mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah tahu istilah zahir dengan batin dari sisi hukum. Jadi ada hal-hal yang itu kita hanya bisa lihat secara zahir, sikapi dia dengan hukum dunia, sesama kita di manusia. Ada juga yang nanti pandangan Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Makanya kadang kita gini, sering dengar gitu ya, ketika kita bilang kayak riba itu haram, kemudian kita bilang yang seperti ini tidak boleh. Biasanya ada orang komentar gini, biar ajalah Allah yang menghukumi gitu kan. Biar ajalah Allah yang tahu gitu loh, baik buruknya seseorang gitu kan ya. Nah, itu berarti dia menganggap bagian batin saja. Tapi sebenarnya kita dikasih hukum, kita bisa menilai apa yang zahir, apa yang tampak, apa yang terlihat gitu ya. Jadi enggak kurang tepat juga ketika dikatakan sesuatu yang sudah jelas salah lalu dibilang ini tidak boleh dihukumi salah gitu. Biar sajalah nanti di kuburan, biar saja nanti di akhirat Allah yang menilai. Enggak, ada sesuatu yang kita bisa nilai secara zahir gitu ya. Ada sesuatu yang kita bisa nilai secara hukum manusia itu sudah kelihatan benar atau salahnya. Nah, kembali ke pembahasan yang dicontohkan di sini oleh beliau ketika penjual dan pembeli misalnya ribut terkait dengan harga barang. Ini mau menunjukkan sisi zahir dan batinnya. Nah, penjual bilang, "Mas, saya itu jual ke kamu kambing ini harganya 4 juta, kata penjual. Terus pembelinya bilang, "Enggak, saya belinya itu 3 juta, kata dia. Dan kemudian tidak ada saksi, tidak ada bukti di antara mereka, lalu mereka saling bersumpah. Dan kemudian akhirnya kambing dikembalikan ke penjual. Jadi, ya sudah, kalau tidak bisa selesai dengan sumpah, kambing balikkan ke penjual, dan kemudian uangnya dikembalikan ke pembeli. Nah, di sini kalau ikut pendapatnya penulis berarti secara hukum infasakha, akadnya sudah dianggap selesai, tidak ada akad di antara mereka baik dari sisi zahir ataupun dari sisi batin. Kalau zahir jelas ya, artinya sesama manusia di hadapan hukum dunia sudah kita enggak perlu lagi permasalahkan karena sudah selesai kan, saling dikembalikan. Karena barang sudah balik ke penjual dan kemudian uang sudah kembali ke pembeli. Kalau batinan, batinan ini adalah di hadapan Allah. Nah, di sini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kalau misalkan salah satunya ada yang dusta. Entah si penjual yang berbohong atau pembeli yang berbohong. Sehingga kalau ikut pendapat penulis ya mereka bebas melakukan apa saja pada barang yang dikembalikan tadi. Penjual bisa transaksikan kambingnya, pembeli bisa gunakan uangnya dan yang lainnya. Dan itu dianggap apa? Dianggap sah dan tidak ada masalah. Nah, cuman yang mengganjel adalah gitu ya. Yang mengganjel di sini bagi saya Utsaimin adalah wa in kunta kadziban, meskipun Anda itu berdusta, meskipun Anda itu berbohong, maka Anda tetap selamat, aman dunia, aman di akhirat. Nah, ini adalah pendapatnya penulis, kata beliau, tapi ini pendapat yang sangat lemah. Ketika kita mengatakan orang yang berdusta dalam sumpahnya tadi, dalam saat sengketa tadi, dia selamat secara zahir, secara hukum dunia di hadapan manusia, dan kemudian dinyatakan selamat di hadapan Allah, di hukum akhirat, ini kata beliau pendapat yang lemah. Gitu ya. Jadi yang lebih tepat adalah, annal kaziba minhuma, kalau ada yang dusta, salah satu dari mereka, maka la yanfasikhul aqdu fi haqqihi batinan. Artinya, oke lah Anda bisa selamat ya ketika Anda berdusta, berbohong, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Anda selamat dari hukumnya manusia, dari hadapan manusia, dari hukum dunia, tapi tidak selamat dari sisi batin, kata beliau. Sehingga sebenarnya masih nyangkut dia di sisi batin, di hadapan Allah, di hukum akhirat, transaksi yang dia lakukan masih belum halal. Sehingga kalau kemudian dia sebagai pembeli, dia bohong, ya dia bilang, Pak, itu barangnya 3 juta saya beli, bukan 4 juta. Sebenarnya dia bohong, dia belinya itu sebenarnya 4 juta. Gitu ya. Akhirnya dikembalikan, dapat duit dia 3 juta. Kemudian uangnya dia gunakan dan itu tidak sah secara batin. Artinya masih nyangkut urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Termasuk kalau itu dia adalah sebagai penjual. Makanya di sini tadi pendapat yang kedua, ini dinyatakan lemah ya oleh Syaikh Utsaimin. Pendapat yang lemah sekali. Pendapat kedua, yang selamat itu adalah hanya yang jujur saja. Oke, kalau Anda jujur, Anda bisa selamat, lahir batin. Tapi kalau Anda berdusta, maka tidak selamat dari sisi batin. Batin tadi ingat di hadapan Allah, ini orang yang dusta. Orang yang dusta ini yang kemudian perlu hati-hati ketika dia berbohong, lalu kemudian dia mendapatkan harta, barang dari orang lain, maka secara batin di hadapan Allah, di hukum akhirat, dia belum selesai, dia belum beres. Dan inilah yang dikuatkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah. Jadi termasuk juga nanti, kalau dia sebagai penjual ataupun sebagai pembeli, maka lam yasih, tidak sah hukumnya di hadapan Allah Azza wa Jal. Dan kemudian, apa bedanya gitu ya, antara pendapat satu dan pendapat dua, ya sangat jelas perbedaannya. Kalau pendapat satu dia bilang, sekalipun seorang pendusta, maka dia selamat dunia akhirat. Namun pendapat kedua mengatakan, ketika dia berdusta, yang selamat hanya dunia saja. Dia bisa lewat dari hukum manusia, di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah, dia belum selamat. Gitu. Jadi, beliau ingin menegaskan konsekuensi dari pembatalan. Kalau Anda berdusta, sebenarnya masih ada hak yang di situ belum selesai. Nah, di sini beliau menyebutkan gitu ya, satu contoh lagi. Misalkan gitu. Si penjual bersumpah demi Allah saya enggak pernah jual barang seperti yang disebutkan oleh si pembeli. Tapi saya menjual barang yang saya sebut ini gitu. Misalkan dia bilang atau si pembeli bilang dia itu jual ke saya laptop A. Ya. Kemudian si penjual bilang, enggak, saya enggak pernah jual laptop A, saya jualnya laptop B. Nah, kemudian akhirnya ya sudah, batalkan akadnya, barang dikembalikan, uang dikembalikan, namun ternyata laptopnya tadi, gitu ya, laptop B tadi sama dia dijual, ditransaksikan ke orang lain. Kalau dia jujur, ya oke, enggak ada masalah. Lahir batin aman, tapi kalau kemudian dia dusta, maka disitulah yang tadi menjadi mahalul khilaf. Ada perbedaan pendapat di situ. Ada sebagian mengatakan aman dunia akhirat, namun yang lebih tepat, wallahu a'lam, dia hanya aman di dunia dan tidak aman di akhirat. Apa alasannya, gitu ya? Apa alasannya dari pendapat kedua ini? Kata Syaikh Utsaimin, hadzal ba'i' yu'tabar kal ghasib alladzi tasarrafa fi milkil ghair. Jadi kalau dia berbohong, lalu kemudian akibat kebohongannya itu dia berhasil mendapatkan hak orang lain, harta orang lain, itu statusnya sama seperti pencuri. Jadi yang di sini kalau dia berbohong ini, dusta, ini nanti jadinya sama seperti pencuri. Jadi seperti maling, pencuri yang pakai hak orang lain. Ya jelas ini jadi masalah. Kita tahu kalau ada orang mencuri, ini jadi masalah. Makanya tidak selamat urusannya di akhirat. Masih ada tanggung jawab yang dia belum bereskan. Karena pembatalan tadi pun kalau kita lihat secara status itu adalah kezaliman akibat kedustaannya si satu pihak tadi. Kemudian wa in ikhtalafa fi ajal au syartin fa qawlu man yanfihi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau misalkan antara penjual dengan pembeli terjadi sengketa, terjadi ribut. Kalau sebelumnya mungkin itu keributan mereka pada harga barang. Pada harga barang, kemudian pada objek. Di sini beliau menyebutkan bagaimana kalau misalkan terjadi keributannya itu kasusnya pada masalah tempo. Ataupun waktu pembayaran. Ataupun mungkin klausul kesepakatan dan persyaratan yang ditambahkan. Contohnya gini, penjual bilang, kata penjual, bi'tuka hadza syai'a naqdan ghair mu'ajjal. Jadi dia bilang, mas, laptopnya ini saya jual itu tunai, bukan kredit. Jadi kalau penjual bilang gitu, tapi pembeli bilang, enggak, kemarin kita deal-dealannya itu kredit kok bayarnya gitu loh, dicicil. Maka ucapan siapa yang diterima, kata beliau, falqaulu qaulul ba'i'. Jadi yang diterima adalah ucapan penjual. Ataupun ucapan yang mengatakan, yang menafikan atau yang mentiadakan tambahan. Maka, fa'alzam al-mushtari bidaf'ihi naqdan. Sehingga kewajiban pembeli itu harus membayar secara tunai. Karena hukum asalnya itu adalah tunai. Dan kemudian kondisi kredit itu adalah hukum tambahan. Nah, di sini sekarang kita lihat. Kalau misalkan selisihnya itu, selisih atau ributnya, itu sekarang di tempo ya. Di tempo pembayaran sama di syarat. Ini siapa yang menang gitu ya. Yang menang adalah yang menang yang menafikan atau mengingkari. Ingkari. Itu yang menang. Contohnya tadi misalkan. Satu bilang ini belinya adalah kredit. Yang satu bilang ini transaksi kita adalah tunai. Di sini mana yang asal dan mana yang kondisi tambahan? Kata para ulama, tunai ini adalah kondisi awal atau titik nolnya. Dan kemudian yang kredit ini titik satunya. Sehingga tunai itu adalah kondisi asal atau kondisi normal. Ini kredit itu kondisi tambahan. Sehingga, kalau misalkan tadi terjadi, penjual bilang transaksi kita itu tunai gitu loh. Enggak, kita jual belinya ini kredit, kata si pembeli. Siapa yang dimenangkan? Yang bilang itu tunai. Karena memang secara hukum asal, transaksi jual beli itu berlangsung secara tunai. Kasihkan uangnya, terima barangnya. Nah, kalau kredit gimana? Kredit itu adalah kondisi tambahan. Sehingga kalau ada yang menuntut bilang itu kredit, dia harus hadirkan bukti. Mana buktinya kalau ini adalah kredit? Karena ini bukan kondisi asal. Makanya yang menang itu yang mengingkari adanya tambahan-tambahan. Tambahan tempo, tambahan syarat, dan seterusnya. Kemudian, وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَ فِي مِقْدَارِ الْأَجَلِ. Nah, kalau tadi contohnya itu, satunya bilang tunai, satu bilang kredit. Bagaimana kalau misalkan konteksnya nanti, mereka berbeda pendapat tentang berapa lama masa kreditnya. Jadi, artinya mereka sama-sama sepakat, ini sistemnya kredit, cuman mereka beda pendapat. Berapa lama kreditnya itu berlaku. Sehingga, lagi-lagi kaidahnya falqaul, qaul, yang diterima itu adalah ucapan man yanfi ziyadah. Yang mengingkari adanya tambahan. Yaitu mereka sepakat ada kredit. Tapi penjual bilang, mas, ini kita itu kreditnya selama 6 bulan loh ya temponya. Kata si pembeli, enggak. Kita itu kreditnya itu 1 tahun loh, kata dia. Bukan 6 bulan. Maka yang diterima ucapan penjual. Karena hukum asalnya, tidak ada tambahan. Sehingga kalau ada yang mengeklaim tambahannya adalah 6 bulan lagi sehingga menjadi 1 tahun, dia harus hadirkan saksi. Fahuma qad ittafaqa 'ala sittati ashhur wa ikhtalafa fi mazada wal asl adamu az-ziyadah. Jadi hukum asalnya itu Tidak ada tambahan. Ini kita pegang. Jadi hukum asal tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Makanya inilah yang dimenangkan kalau terjadi perbedaan pendapat dan tidak ada bukti, tidak ada saksi. Seperti tadi, hukum kondisi asalnya misalkan tadi mereka sepakat 6 bulan kreditnya, kemudian tambahannya satu bilang 1 tahun. Maka yang diterima yang mana? Ini yang dimenangkan dan ini yang ditolak. Kalau ini mau diterima, hadirkan saksi atau bukti. Ya, jadi ini kondisi tambahan, ini kondisi asalnya. Ini dalam kasus mereka sepakat sama-sama kredit, hanya saja ungkapan siapa gitu ya, batas mana yang diterima. Cara menentukannya seperti itu. Fa in qala qa'il, bagaimana kalau kemudian ada yang tanya gitu. Hal yumkin an narji'a ilal qara'in? Ada kemungkinan lain enggak kira-kira? Kalau kita kemudian melihat kepada indikasi ataupun kepada situasi dan keadaan lainnya. Artinya gimana gitu ya? Misalkan ada sebuah barang kalau dijual secara tunai itu harganya 100. Jadi barang kalau tunai harga 100, kemudian kalau kredit harganya kreditnya berapa misalkan 2 tahun gitu ya atau lebih, itu harganya 200. Berarti kan kalau kita lihat sekarang emang harganya yang kalian sepakati berapa? Oh, harganya antara kami itu 200. Sedangkan tadi pembeli bilang ini kredit, penjual bilang ini tunai. Oke, secara hukum asal yang menang siapa tadi? Yang menang adalah penjual yang bilang transaksinya tunai. Akan tetapi, di sini kan ada indikasi lain. Apa indikasinya? Yang menguatkan salah satu pihak. Maka yang diterima adalah kondisi ataupun pendapat yang didukung oleh indikasi yang ada di lapangan. Jadi contohnya tadi, kalau ada, nah ini pengembangan dari yang sebelumnya. Kalau kondisi barang misalkan, kredit itu 200, kemudian tadi tunai itu adalah 100, kemudian penjual bilang tunai. Kata penjual, ini kita akadnya tunai loh ya. Enggak, kata pembeli. Enggak, kita belinya adalah, transaksinya adalah kredit. Di sini ada indikasi bahwa yang menang adalah si pembeli. Anggap akad di antara mereka misalkan 200 harganya. Kata Syekh Utsaimin, ini bisa dimenangkan si pembeli karena ada indikasi bahwa dia lebih kuat dan dia bisa dimenangkan. Jadi gimana caranya kita tahu? Ya sudah, kita tinggal tanya saja kepada orang-orang yang memang ahli atau orang-orang yang sudah terbiasa jual-beli barang itu di pasar. Pak, ini barangnya berapa sih harganya? Oh, kalau kredit itu ya bisa sampai 200, tapi kalau tunai berapa ya? Tunai itu paling mahal 100 lah harganya. Oke, berarti kalau kredit 200 pak ya? Ya, kalau tunai 100. Artinya nggak ada ceritanya penjual di pasar itu di situ bilang kalau tunai itu 200 tuh nggak ada gitu. Mereka bilang wah kalau 100 tuh aja udah tinggi gitu loh. Paling pol-pol mungkin 130 gitu ya, 120. Nah kalau seperti itu maka yang dimenangkan adalah si pembeli. Kenapa? Karena dia dapat dukungan dari sisi yang lain, yaitu dia mendapat support dari indikasi yang menunjukkan bahwa dialah yang jujur dan dialah yang benar. Wa ala hadza fa yakunu itlaqul mu'allif in kana muradan fa fi nadhar wa in kana ghair murad wa anna hadhihi surah takhrid minhu fal amr zahir. Sehingga yang menjadi kata kuncinya ini yang kita bisa simpulkan tadi, kalau misalkan di dalam tempo jual beli penjual dan pembeli berbeda pendapat dan kemudian tidak ada saksi, tidak ada bukti, yang dimenangkan siapa? Ucapan yang mengatakan tidak ada tambahan. Kalau satu bilang ada kredit, satu bilang nggak ada, yang dimenangkan adalah kondisinya jual belinya tunai, bukan kredit. Ini berlaku selama tidak ada qarinah, tidak ada indikasi-indikasi lain yang menunjukkan bahwa satu pihak lebih kuat pendapatnya dan ucapannya. Nah, kalau ada bukti, berarti yang dimenangkan seperti itu. Nah, ada pertanyaan. Qarinah itu kan sesuatu yang zahir, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang tampak. Kenapa kemudian dia bisa mengalahkan hukum asal? Jadi, ini kata beliau kaidah yang kita pakai dalam hal dakwaan, tuntutan, klaim. Kalau ada yang seperti itu, maka kita pegang bukti, kita pegang saksi. Kita menangkan orang-orang yang punya bukti karena ada qarinah, karena ada indikasi dengan apa? Persaksian. Kita bisa lihat bahwa qarinah, jadi di sini ada sedikit pembahasan faedah tentang qarinah. Jadi ini tadi hukumnya gitu ya, hukum asalnya yang menang adalah yang menafikan atau yang mengingkari tambahan kecuali gitu ya, kecuali ada qarinah yang menguatkan. Nah, pengecualiannya ini yang kita perlu kasih tanda gitu ya. Kalau ada qarinah yang menguatkan, ya sudah berarti itu yang kita pegang. Nah, dalil qarinah mana gitu ya? Kita lihat dalil qarinah. Qarinah ini apa kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia? Indikasi atau penguat gitu ya. Jadi ini bisa dipakai di dalam menentukan hukum. Jadi dalam menentukan hukum itu kita bisa pakai loh. Gitu. Menentukan hukum. Mana dalilnya gitu ya. Nanti kita lihat. Di sini beliau sebutkan. Waktu Nabi Sulaiman menetapkan keputusan gitu ya, ada anak bayi direbutkan oleh dua orang, yang satu bilang itu anak saya, kata dia, satu lagi perempuannya bilang itu anak saya. Nah, terus apa katanya? Ya udah, anaknya kita sembelih aja ya, gitu loh. Ada anak bayi kan, ya kita sembelih aja, kita bagi dua kan. Berarti gimana belahnya, dari kepala sampai ke bawah, separuh-separuh ya gitu kan. Yang satu bilang ya udah nggak apa-apa, sembelih aja. Sementara yang satunya bilang nangis-nangis, ya udah nggak usah disembelih, kasihkan dia saja. Justru yang bilang nggak usah disembelih, dia yang dikasih bayinya. Itu adalah qarinah, itu adalah indikasi bahwa berarti dialah ibu kandungnya gitu. Karena nggak mungkin ibu yang beneran punya anak rela anaknya disembelih, dibelah dua. Itu adalah contoh qarinah. Nah, contoh yang lain adalah ketika kisah Nabi Yusuf. Yusuf difitnah, melakukan tindakan yang tidak pantas. Maka hakimnya, gitu ya, orang yang memberikan keputusan ataupun memberikan penetapan, dia bilang, lihat aja komisnya, bajunya si Yusuf itu koyaknya dari depan atau dari belakang. Kalau yang robek itu bagian depannya, itu berarti yang benar si perempuan, Yusufnya bohong. Tapi kalau baju dia koyaknya di bagian belakang, berarti Yusuf benar dan perempuan ini dusta. Karena kalau Yusuf yang punya niat tidak bagus, dia berarti dari depan. Dan dari depan baju dia dikoyak, ditolak. Tapi kalau dari belakang itu Yusufnya kabur, lalu kemudian dikejar dan bajunya ditarik. Dan ini adalah indikasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa ya, indikasi semacam ini juga bisa kita pakai dalam menentukan hukum. Poinnya adalah, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, al-muhim annal qara'in dalail. Ini bisa dipakai sebagai dalil. Jadi dalam menentukan hukum, gak mesti kalau kita tanya, mana dalil Al-Qur'annya gitu ya, mana dalil dari sunnahnya gitu. Bisa dalil dari bentuk qarinah atau indikasi konteks di lapangan. Dan ini juga biasa dipakai oleh hakim, oleh penyidik, dan yang lainnya. Sehingga ketika dia menyelisihi realita, kondisi yang sebenarnya itu adalah korinah atau indikasi yang menunjukkan bahwa dia itu berdusta. Au syartin, atau tadi mereka berbeda dalam hal syarat, dalam hal kesepakatan. Maka di sini juga kaidah yang dipakai syarat itu tidak ada. Itu kondisi asal, lalu kemudian yang mengatakan ada tambahan syarat itu berarti kondisi tambahan. Contohnya gimana? Misalkan kita lagi transaksi. Transaksi kemudian jual beli rumah. Nah, penjual bilang, "Mas, kemarin waktu kita akad jual beli, saya kan ada buat syarat ya. Syaratnya saya boleh pakai dan tinggal di rumah itu selama 1 tahun. Terus pembeli bilang, kapan pula ada persyaratan kayak gitu gitu kan? Nggak ada kamu kasih syarat kayak gitu," kata si pembeli. "Ya udah, kita jual beli aja gitu loh. Kok tiba-tiba ada persyaratan?" Nah, mereka nggak punya bukti, nggak punya saksi. Siapa yang dimenangkan? Yang dimenangkan adalah si pembeli atau pihak yang mengatakan tidak ada tambahan syarat. Jadi, ini konteksnya untuk yang syarat juga berlaku sama. Kalau memang nanti di dalam akad dikatakan ada tambahan syarat, maka kondisi asal itu adalah tidak ada syarat. Tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, kemudian kondisi tambahan itu yang mengatakan ada syarat. Ini yang kita pegang, ya. Ini yang dipegang atau ini yang dimenangkan. Kecuali di sini ada bukti atau saksi atau tadi yang kita kenal dengan korina. Nah, basicnya seperti itu. Jadi tidak boleh kita menangkan yang mengklaim, "Loh, saya kan kemarin waktu jual rumah ini kasih syarat. Saya pakai rumahnya 1 tahun. Enggak. Kalau kamu enggak bisa datangkan bukti, enggak bisa kita terima ucapannya. Atau misalkan jual beli budak. Jual beli budak. Dan dikatakan si pembeli bilang, "Pak, ini gimana ya budaknya? Kok enggak bisa nulis budaknya?" gitu. Jadi zaman dulu itu kemampuan baca tulis itu sesuatu yang mahal gitu ya. Enggak semua orang bisa tulis, bisa baca gitu ya. Tapi ini mungkin hampir-hampir tidak ditemui di zaman kita. Orang insya Allah bisa baca, bisa tulis. Walaupun mungkin ada juga di sebagian daerah, di pelosok gitu ya, yang mungkin belum bisa tulis atau mungkin belum bisa baca. Tapi penjual bilang, "Enggak, kapan pula ada syarat-syarat harus bisa nulis gitu ya." Maka yang diterima adalah ucapan si penjual atau ucapan yang mengatakan tidak adanya tambahan syarat tersebut. Selama tidak ada korinah. Tidak ada indikasi yang menguatkan tuduhan atau ungkapan pembeli. Misal gitu ya. Apa contohnya? Salah satu korinah adalah harga. Misalkan budaknya dijual dengan harga 10 ribu real. Sementara kalau dia nggak bisa nulis, itu harganya cuma 2 ribu. Jadi orang kan kayak secara logika aja gitulah ya. Ini ada barang harganya 10 ribu. Dan biasanya kalau tidak punya fasilitas tambahan itu cuma 2.000 harganya. Sehingga orang akan langsung tahu, ya ini pasti yang bohong penjual, pembeli yang benar. Kenapa ada korina? Sama seperti barang-barang lain ya, apa yang kita perjualbelikan, mobil, kemudian laptop. Biasanya ketika ada tambahan fitur tertentu, itu harganya bisa jomplang, gitu ya. Bisa selisihnya jauh. Sehingga itu dianggap sebagai korina. Nah, bagaimana kalau misalkan contoh kasusnya gitu ya. Ada pengusaha atau dia adalah pedagang, dia beli budak. Dan dugaan kuatnya, budak itu dibeli buat apa? Buat jadi akuntan dia, buat jadi tukang catatnya dia, jadi sekretarisnya. Kata pembeli gitu ya, "Saya beli ini dengan syarat kan supaya dia bisa nulis ya." Kata penjual, "Enggak, gitu. Enggak ada kamu syarat-syarat seperti itu." Nah, apakah status pembeli yang sebagai pengusaha, sebagai pedagang, itu bisa kita jadikan korinah untuk memenangkan pembeli? Jawabannya, kata beliau, tidak bisa. Kenapa? Karena itu bukan korinah yang kuat. Itu bukan indikasi yang cukup untuk memenangkan si pembeli. Kenapa? Karena bisa saja dia beli sebenarnya adalah bukan untuk jadi tukang tulis dia, tapi untuk jadi tukang angkat. Tukang angkat-angkat barangnya, tukang bongkar muat. Yang itu kan tidak butuh kemampuan tulis. Sehingga poinnya yang ingin ditegaskan di sini adalah korinah, indikasi itu tidak satu level. Ada indikasi yang sangat lemah, lemah, mulai kuat, bahkan yang sangat kuat gitu ya. Jadi kita tidak bisa mutlakkan bahwa iya kan ada indikasi sebentar, indikasinya kuat atau lemah gitu loh. Kalau memang benar-benar kuat bisa kita jadikan pegangan, tapi kalau ya lemah tidak bisa kita jadikan dalil. Sehingga tadi di sini beliau mengatakan faqaul yang dimenangkan adalah pihak yang menafikan atau mentiadakan atau mengingkari kondisi tambahan. Perlu sumpah enggak kira-kira gitu ya? Perlu sumpah enggak? Kalau kemudian dia bilang saya dimenangkan karena kondisi harga dan yang lain. Maka kata beliau, jawabannya dia dimenangkan tapi dia juga harus bersumpah. Jadi tinggal dia bilang, wallahi demi Allah, ma bi'tuhu mu'ajjalan wa inna ma bi'tuhu halan. Jadi dia bilang, demi Allah saya enggak pernah menjual barang ini secara kredit, tapi saya jualnya secara tunai. Dan yang lain bilang, demi Allah, saya tidak beli secara tunai, tapi saya belinya secara kredit. Jadi, untuk memutus itu juga tetap perlu bersumpah. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya mereka berselisih tentang zat objek jual beli? Penjual bilang, ya, kata si penjual, kamu tak kasih mobil A, gitu loh, kata penjual. Kamu kan kemarin waktu deal sama saya, kita akadnya mobil A kan? Kata pembeli, enggak, bukan mobil A yang saya beli, mobil B. Gitu ya. Misalkan mereknya sama, kemudian fiturnya sama gitu. Cuman mungkin beda nomor plat saja gitu. Terkadang kan ada sesuatu yang dicari oleh pembeli. Atau bisa jadi tahun-tahun mobilnya juga membedakan, walaupun mereknya sama, CC-nya sama gitu ya. Sehingga di sini perbedaannya pada ainul mabi ataupun objek yang diperjualbelikan. Atau contohnya unta misalkan. Kalau di tempat kita mungkin kambing gitu ya. Kata si penjual, saya itu jual ke kamu kambing betina. Kata pembeli, enggak, saya kemarin itu belinya kambing yang jantan gitu loh. Ribut mereka. Nah, kalau yang seperti ini maka solusinya gimana? Ya sudah, saling bersumpah kemudian dibatalkan jual belinya. Sehingga ini sama seperti kasus ketika mereka ribut dalam masalah harga, tinggal sebagai penjual dia bersumpah. Demi Allah, saya tidak menjual kambing betina, tapi yang saya jual adalah kambing jantan yang ini. Atau sebaliknya. Pembeli juga tinggal bersumpah, saya tidak beli kambing jantan, saya beli kambing betina. Atau sebaliknya. Gitu ya. Sehingga ini sebagai solusi atas masalah yang mereka hadapi. Dan kemudian yang disampaikan oleh penulis di sini, bagaimana kalau kemudian tadi ada yang dusta atau yang lain, ya itu mengikuti aturan. Dan pendapat kedua dalam hal ini mengatakan yang diterima secara langsung adalah ungkapannya si penjual. Dan inilah yang lebih rajih dan ini juga yang didukung oleh madhab. Jadi, wahadhil mas'ala mimma khalafa fiha az-zad al-mashhur min al-madhab. Jadi ternyata yang bersumpah semacam tadi itu pendapatnya Zadul Mustaqni, tapi yang lebih tepat kata beliau yang diterima adalah ucapan penjual. Hal ini berdasarkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ikhtalafa al-mutabayyi'an falqaul maqal al-ba'i aw yataraddan." Jadi ketika penjual dan pembeli berselisih, ini sebenarnya yang dijual mana sih? Mobil yang A atau mobil yang B? Kambing A atau kambing B, maka yang diterima adalah ucapan si penjual. Kita terima ucapan penjual dan tidak boleh bersumpah. Terus pembeli gimana nasibnya? Ya pembeli sudah. Kalau Anda setuju dan cocok, bayar apa yang ditunjuk oleh penjual. Kalau enggak ya sudah, minta dibatalkan. Jadi opsinya seperti itu. Kenapa? Karena posisi penjual adalah posisi pihak yang akan kehilangan kepemilikan terhadap barang, sehingga dia tidak bisa dibiarkan kecuali atas persetujuan dan pengakuan dari penjual. Jadi, itu yang lebih kuat, kata penulis. Kalau makanya kita ribut sama teman gitu ya, kita bilang, saya jual laptop A loh, yang ini. Enggak, yang B, kata pembeli. Yang ini saya jual, enggak yang B. Nah, ribut aja kayak gitu kan ya. Terus ucapan siapa? Yang dimenangkan ucapan penjual. Penjual bilang apa? Yang ini. Ya udah, bilang sama pembeli. Pembeli, penjual bilangnya yang ini, bukan yang kamu bilang. Terus gimana nasib saya, kata pembeli? Ya kalau kamu cocok, bayar yang ini. Kalau enggak, ya sudah, batalkan. Gitu. Ya ini berdasarkan dalil, إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَيْعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ. Yang diterima itu adalah apa yang diungkapkan penjual, atau kalau enggak, ya sudah. Opsi kedua, dibatalkan dan cari saja penjual yang lain. Jadi ini kata beliau, yang diterima ucapan si penjual, karena dia adalah pihak yang posisinya akan dirugikan, gitu ya. Akan dilepas barang dari dirinya. Itu nasib si pembeli, nanti tinggal mengikut saja. Wa batal al bay, dan fi hadza at-ta'bir nazar inda ahli al-ilm, batal jual beli. Jadi ingat ya, kalau kita bahas fasakh, kata beliau di sini ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan fasakh itu artinya batal jual belinya, tapi ada yang mengatakan bahwa fasakh itu berbeda dengan batal. Ya, jadi intinya sih nggak ada lagi jual belinya gitu ya. Batal itu ada yang membedakan istilah batal dengan fasakh. Ada juga yang menyamakan. Namun intinya adalah ketika tadi mereka sepakat untuk tidak melanjutkan akad, ya sudah. Berarti akad itu sudah tidak ada lagi sama sekali. Seperti tadi jual beli laptop, pembelinya bilang, wah saya nggak cocok kalau laptop yang A. Ya sudah, berarti tidak jadi jual beli. Sudah barangnya tetap di penjual dan tidak ada perpindahan kepemilikan. Nah, wa in aba kullu min huma taslim ma biyadihi hatta yaqbida al-iwad. Nah, cuman ini juga jadi masalah baru kadang gitu ya. Jadi masing-masing itu udah ribut ya. Cuman penjual udah kadung pegang uang, pembeli pegang barang. Penjual pegang uang, pembeli pegang barang. Ya sudah, kita batalkan. Silakan dikembalikan. Pembeli balikkan barangnya, penjual balikkan uangnya. Nah, cuman masalahnya mereka enggak mau gitu ya. Enggak mau disuruh saling menyerahkan duluan. Penjual bilang, kata penjual, enak aja kalau uangnya tak balikin, nanti barang saya dibawa kabur gitu loh. Enggak gitu loh. Kasih aja uangnya, nanti dia, kata si pembeli, saya enggak mau nyerahkan pertama. Serahkan dulu uangnya ke saya, baru barangnya tak serahkan. Penjual bilang, saya enggak mau serahkan uangnya. Serahkan dulu barang saya, gitu loh. Jadi sesama ribut mereka. Nah, maka dalam kondisi ini, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, ada empat kemungkinan. Tapi ini berdasarkan pendapat di buku, ya. Kemungkinan pertama, yaitu adalah uangnya sudah muayyan, atau uangnya sudah ditunjuk uangnya yang mana gitu ya, mau bayar pakai yang mana. Maka kalau seperti itu, diambillah pihak tengah. Jadi kalau enggak bisa nih, A sama B enggak selesai urusan mereka, hadirkan si C. Ya sudah, saya sebagai pihak tengah. Pihak tengah bilang sama A, bilang sama B, ini tangan saya ada dua. A, kamu sebagai penjual, letakkan uangnya tangan kiri saya. Dah ya. B, kamu sebagai pembeli, letakkan barangnya tangan saya. Saya yang pegang nih, terus tak silangkan gini. Dah ya. Nah, kalian ambil lah barang-barang gitu loh. Karena tadi gak ada yang mau ngalah kan gitu. Si penjual disuruh nyerahkan uangnya duluan, kasih ke B. Gak mau dia. Dia minta barangnya dulu balikin ke saya. Si B gak mau. Kasih dulu uang saya, baru barangnya tak kasih. Gitu. Ya sudah, solusinya apa? Kasih pihak tengah. Hadirkan si C gitu kan. Nanti si C yang kemudian pegang bersamaan, terima, udah silangkan. Nih, peganglah barang-barang. Udah ya, selesai urusannya. Gitu loh. Ini kondisi yang pertama. Bagaimana kalau kondisi yang kedua itu, sifat uangnya masih dainan. Jadi alat bayarnya, uang yang mau dibayarkan si pembeli, itu belum jelas gitu ya. Maka kalau seperti ini, kata beliau, kalau memang uangnya masih ada di situ, wa in kana dainan, maka yang di sini beliau katakan, penjual dipaksa untuk apa gitu ya, untuk kembalikan sumal musyari ingkana saman fil majlis. Ini kondisi yang kedua. Jadi paksa penjual untuk serahkan barangnya, kalau memang barangnya ada di situ, baru kemudian pembeli suruh serahkan uangnya. Jadi ini keributan-keributan ini terjadi di lapangan. Jadi kadang yang transaksi itu udah bapak-bapak sebenarnya gitu ya. Udah tua sebenarnya, udah dewasa. Cuman kadang kemungkinan seperti ini ya karena emosi atau yang lain bisa saja terjadi. Nah, kalau memang tidak selesai, siapa yang memaksa, kata beliau, ya bawa aja ke pengadilan gitu ya. Ujubiro al-Qadi. Kadang ada hal-hal transaksi, kalau yang sepele mungkin tidak perlu pengadilan. Tapi nanti ada transaksi-transaksi yang apalagi kalau kaitannya dengan tanah gitu ya, properti ataupun barang-barang yang biasanya nilainya puluhan ratusan juta, itu biasanya butuh ke pengadilan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, kalau memang ghaiban fil balad. Jadi kalau misalkan dia bilang, saya bayar sekian tapi uangnya nggak ada sekarang sama saya gitu ya. Jadi salah satu pihak bilang seperti itu, maka apa yang harus dilakukan? Dihajar, diboikot dirinya, dan kemudian nanti tunggu barangnya datang baru bisa kita serahkan. Dan kondisi yang keempat, ini kata beliau kondisinya barangnya jauh. Jadi ini mengikuti penjelasan, jadi kemungkinan-kemungkinan yang seperti ini juga sama. Cuman yang lebih rajih di sini, kata beliau, yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, al-qaulur rajih, karena penjelasan dari penulis tadi cukup ribet gitu ya, kurang praktis, maka apa komentar Syekh Utsaimin rahimahullah? Di sini sebenarnya ya paling gampang yang lebih rajih, wallahu a'lam, si penjual itu boleh menahan barangnya sampai kemudian uangnya dia terima. Jadi kalau kondisinya si pembeli nggak mau serahkan uangnya misalkan, atau si pembeli bilang saya sudah akad tapi uangnya nanti, uangnya di sana, uangnya belum ada, uangnya masih di rumah, apapun itu gitu ya. Nah, kita tinggal bilang sama penjual, penjual kamu boleh buat akad sama dia, tapi barang kamu boleh tahan. Kenapa? Karena ada resiko, nanti kalau barangnya dibawa dia nggak bayar, dia kabur, dan yang lain. Jadi yang dipegang kata kuncinya adalah kata kunci ada di tangan si penjual. Karena posisi penjual, kata beliau, ini berada dalam kondisi yang resiko. Gitu ya. Sehingga dibawa gampang aja. Gimana caranya? Jangan sampai satu pihak dalam hal ini misalkan penjual, karena memang barang dia ada saat itu, dia yang dirugikan. Adapun kalau harus dibawa ke pengadilan, kata beliau, ini membuat masyakoh, nyulitin orang gitu loh. Apalagi barang-barang yang sepele harus dibereskan ke pengadilan dan seterusnya, ini malah ngeributin gitu. Atau paling gampang ya cari pihak tengah gitu, pihak yang mendamaikan di antara mereka gitu. Jadi sekali lagi kata beliau, kalau memang masing-masing mereka itu saling tolak, penjual nggak mau menyerahkan, pembeli nggak mau menyerahkan, ya sudah. Maka penjual boleh tahan barang tersebut. Jadi kalau memang tidak saling percaya, kasih ke pihak ketiga. Ini kata beliau sebagai solusinya. Wal mustari mu'sir falil ba'i al-fashu. Nah, bagaimana kalau misalkan ada kasus si pembelinya itu ternyata orang yang susah, enggak bisa bayar. Di sini beliau mengatakan penjual boleh memfasakh, penjual boleh membatalkan. Nah, jadi ini ya, ini berlaku kapan? Ini berlaku ketika penjual enggak tahu kalau sebenarnya pembeli ini adalah muksir atau orang yang susah. Karena dia mengesankan saya ini mampu loh, saya ini kaya loh, saya ini bisa bayar dan seterusnya. Kalau penjualnya tahu, jadi kalau misalkan, maka hati-hati ya, kalau kita mau punya barang nih, kita penjual. Kemudian kita mau jual ke teman, kita mau jual ke customer, ke klien, kita tahu bahwa posisi dia itu adalah mu'sir. Posisi dia itu adalah orang yang susah gitu loh. Kayak mungkin, apa ya kondisi susah itu? Mungkin guru ya, guru gajinya UMK misalkan, 2 juta per bulan gitu ya. Dia mau kredit apa misalkan? Kredit rumah, kredit tanah yang harganya ratusan juta gitu loh. Atau mungkin barang-barang yang kita tahu dia kondisinya itu susah dengan gaji segitu misalkan. Nah, kalau kita sebagai penjual tahu dan masuk ke dalam akad, kita tidak berhak untuk batalin. Kenapa? Anda tahu, ala basirah, kata Syekh. Jadi kalau ala basirah, tahu kondisi dia susah, nekat, siap buat akad, berarti Anda siap. Kalau kemudian nanti macet, kemudian nanti cicilannya telat, itu harus siap. Dan dia tidak berhak. Berbeda kalau kasusnya adalah mumatil. Nah, ini kondisi yang berbeda. Mumatil itu apa? Jadi ada mumatil, ada fakir gitu ya. Yang kita bahas di sini kalau dalam masalah debitur gitu ya. Jadi kondisi debitur itu ada fakir. Fakir ini ya memang miskin gitu kan. Fakir ini bisa kita tahu dari awal, bisa juga ketahuannya di akhir gitu loh. Di awal berarti nggak tahu. Kalau ini dari awal nggak boleh fasakh, ya tidak boleh fasakh. Kalau ini boleh fasakh. Karena kita nggak tahu kalau di awal itu dia ternyata nggak mampu gitu. Nah, ada yang namanya mumatil. Mumatil. Mumatil itu adalah tipe orang yang suka nunda-nunda. Nunda-nunda bayar utang. Ini mumatil ini bisa orang kaya, bisa orang miskin gitu. Tapi kalau miskin biasanya dia menunda bukan karena sengaja, tapi karena memang dia tidak mampu. Kalau yang mumatil karena orang kaya, kita berhak untuk membatalkan. Jadi dia mampu misalkan bayar, tapi dia nggak mau bayar, maka boleh kita batalkan. Kata Syekh, ba'dul mumatilin, sebagian orang yang punya sikap suka menunda-nunda bayar utang, itu kondisinya bahkan aswa, lebih buruk dari orang miskin, kata beliau. Orang miskin itu, kalau dapat rezeki dikit, apa yang dia prioritaskan? Bayar utang. Dapat duit sikit, cicil. Pak, ini saya punya 5.000, saya punya 100.000, saya bayar utangnya ya. Gitu. Dia nyicil, walaupun itu angkanya nggak besar. Beda sama mumatil. Orang-orang yang kebiasaannya ketika utang, kemudian nunda-nunda, nggak bayar, jadi ini akan sulit sekali bagi dia. Maka begitu kita fasakh, kita batalkan, Pak, kalau Bapak telat dah ya, kita anggap cancel saja Pak ya, transaksinya kita batalkan, uang Bapak kita kembalikan, barang kami tarik, misalkan gitu. Maka penjual boleh demi menjaga hartanya. Karena mumatil itu, kalau dia tahu hukumannya, misalkan transaksinya dibatalkan dan seterusnya, maka dia akan kapok, harapannya sih seperti itu. Gitu ya. Sehingga itulah tadi khiyar yang ke-8, yaitu adalah ketika si pembeli penjual sadar bahwa pembeli itu mu'sir ataupun dia kondisinya susah dan sulit dan atau mumatil. Kalau mumatil kita boleh minta batal fasakh akadnya karena sikap dia menunda-nunda pembayaran. Wallahu a'lam. Baik. Itu yang kita bisa bahas di pertemuan ini dan insyaallah nanti di khiyar at-tasi' atau khiyar yang ke-9. Itu karena apa? Karena tidak sesuai sifat barang yang dijual. Insya Allah kita bahas di pekan depan insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik, barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Baik, Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, pembatalan akad sudah terjadi. Lalu barang dikembalikan. Uang dikembalikan, tetapi karena uang sudah terpakai oleh penjual, jadi disepakati bahwa uang akan dibayarkan secara cicilan. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Baik. Sudah batal akad, gitu ya. Jadi kemudian di sini penjual, kemudian di sini pembeli. Nah, pembeli berarti tadi barangnya si apa? Barangnya si penjual dibalikkan, kemudian ini ada uang, ini harusnya dibalikkan ke sini. Tapi ini udah kadung kepake ini, ya, kepake. Boleh nggak dicicil? Boleh. Ya. Jadi berarti ini statusnya nanti jadinya penjual yang berutang kepada si pembeli, gitu ya. Maka diperbolehkan teknis pembayarannya, nggak harus langsung. Jadi apa namanya, boleh dibalikkan sesuai dengan kemampuan si penjual gitu. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, Ustadz, apabila dalam perjanjian jual beli sudah ada kesepakatan harga antara pembeli dan perantara, namun tanpa membatalkan kesepakatan tersebut. Kemudian pembeli membuat kesepakatan baru atas barang yang lama, langsung dengan pihak yang memiliki barang, dan pembayaran dilakukan kepada dan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak yang memiliki barang. Apakah hukumnya kesepakatan pembeli dengan perantara tersebut, Ustaz? Oke, tadi ada ini ya, yang buat dengan perantara pembeli ya? Iya, Ustaz. Yang awal pembeli gitu kan ya? Jadi, nanti kalau keliru tolong diluruskan ya. Jadi pertama, ada pembeli. Kemudian, dia buat deal-dealan sama sini maklar gitu ya. Ataupun perantara, atau wakil aja lah gitu ya. Tolonglah saya dicarikan barang, gitu kan ya? Nah, tolong saya dicarikan barang. Nah, di sini ada pihak penjual, ada pihak penjual untuk pemilik. Nah, pemilik. Kemudian si pembeli tahu, barangnya ada di C gitu ya, ada di C. Anggap ini A, ini B, dan ini C. Barang ada di C. Si pembeli nggak kasih tahu ke wakil, ya, nggak bilang ke wakilnya, kamu pergi ke si C gitu. Pembeli ya datang aja telepon si C, C itu dijual nggak sih barangnya gitu kan? Oh bisa katanya. Langsung dia buat deal-dealan, dia buat akad. Boleh nggak seperti itu? Jawabannya boleh, gitu ya. Nggak masalah. Tinggal nanti disampaikan bahwa kepada si B dia sampaikan akadnya sudah saya batalkan, atau dia bilang B, saya nggak jadi gitu ya, minta dicarikan. Ini kebetulan saya udah dapat barangnya. Boleh seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Dia tinggal konfirmasi saja kepada si wakil gitu ya. Dia sampaikan bahwa kita nggak jadi apa namanya. Biasanya apa akad yang dipakai dalam wakalah ini? Bisa dia bentuknya adalah jualah gitu. Biasanya bentuknya adalah jualah. Gitu. Atau dia minta tolong nanti kamu akan saya kasih gitu. Dia tinggal sampaikan kepada si makelar atau kepada si wakil bahwa saya tidak jadi, gitu ya. Kemudian saya sudah dapat barangnya, selesai, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, Ustaz, bagaimanakah hukumnya membeli baju dengan merek A, tetapi menggunakan sablon logo merek terkenal seperti Adidas, Nike, dan lain-lain? Jazakallah khairan, Ustaz. Baik. Ini masalahnya gunakan merek lain ya untuk produk KW. Nah, ini kembali kepada aturan penggunaan merek. Kalau itu melanggar ya, berarti kita tidak boleh. Boleh tidak secara aturan merek kita pakai mereknya Adidas, mereknya apa misalkan gitu ya, atau merek-merek lain yang sudah dipatenkan. Sebatas yang saya tahu ini bermasalah. Artinya melanggar. Melanggar apa gitu ya? Karena mestinya kalau secara resmi tidak boleh kita pakai merek orang ditempel di produk kita dan kita kesankan bahwa ini Adidas gitu. Walaupun mungkin semua orang tahu bahwa ini adalah barang KW gitu ya. Wallahu a'lam. Sebatas yang saya tahu ini tidak diperbolehkan karena tadi melanggar hak pemilik merek gitu loh. Dan itu dilindungi dan itu ada nilai ekonomisnya gitu. Jadi tidak diperbolehkan. Terus gimana solusinya? Ya, solusinya gunakan saja. Biasanya kalau yang mau buat-buat produk KW itu, nah, itu dikasih tambahan itu biasanya. Enggak tahu ya modelnya gimana. Misalkan Adidas jadi Adidus gitu kan. Adidis gitu ya. Nah, Adidas gitu. Atap, biasanya logonya enggak sama persis gitu. Walaupun kayak di apa namanya, diselewengkan ya, bukan diselewengkan sih, cuman maksudnya diedit lah gitu. Misalkan itu tiga anak tangga misalnya gitu ya. Nih, tiga misalkan gini. Nah ditambahin sama dia empat apa lima gitu kan, atau cuman dua gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi enggak persis logonya plek yang ditempel gitu ya. Karena di situ ada pelanggaran nanti. Ya, walaupun di sini mungkin bisa saja di satu sisi bisa saja dipermasalahkan, tapi itu masih saya kira tidak ada masalah ya di seperti itu. Wallahu taala alam. Baik, pertanyaan yang terakhir, Ustaz. dari Umu Yuswa di Sulawesi Selatan. Ustaz, saya menjual souvenir. Apakah hukumnya jika ada yang ingin membeli souvenir tersebut untuk acara ulang tahun, apakah boleh saya jual dan apakah haram hasilnya, Ustaz? Nah, untuk hal-hal yang sifatnya seperti ini, itu ada aturan dalam ini ya, aturan dalam ta'awun. Atau ta'awunnya apa? Kerjasama ya. Kerjasama atau tolong menolong. Nah, ini ada aturannya. Aturannya apa? Ya, ini yang kita bahas kalau dia itu haram atau kalau dia itu sifatnya dosa gitu ya. Ta'awun dalam dosa. Itu dibagi. Ada ta'awun yang sifatnya langsung. Ada yang sifatnya tidak langsung. Nah, kalau langsung ini berdosa. Karena kita bantu maksiat, kita ada kontribusi di situ. Kalau tidak langsung, maka tidak mengapa. Nah, apa bedanya gitu? Gimana cara ngebedain, ini tuh saya kontribusi langsung gitu loh. Saya ta'awunnya langsung. Yang ini saya mungkin ada sisi ta'awun, ada unsur kerjasama, tapi tidak langsung gitu ya. Kalau ayatnya jelas ya. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Cuman di real penerapannya gimana gitu ya. Kadang ini suka bingung gitu ya. Langsung dengan tidak langsung, salah satu cara ngebedainnya adalah adanya kita, nggak adanya kita itu ngefek nggak gitu. Ya, jadi cara ngebedainnya itu dilihat dari efek. Kalau kita nggak ada gitu ya, kalau kita nggak ada itu ngefek nggak gitu. Kalau ngefek berarti itu langsung. Kalau nggak ngefek itu berarti nggak langsung. Dilihat dari efek. Tadi misalkan. Contoh ya sebelum ke souvenir. Misalkan ini ada sebagai contoh. Ini ada diskotik gitu ya. Diskotik. Ini ada warung makan. Ya, warung makan. Kita punya warung nih. Pegawai diskotik pas jam makan siang atau jam makan malam lah ya, jam makan malam sebelum masuk, biasa diskotik malam ya. Masuk malam gitu ya. Dia mampir, saya makan dia. Pak, beli nasi goreng, beli bakso, beli mie ayam. Habis itu dia kerja ke tempat yang haram, diskotik misalkan itu. Atau jual khamer. Itu kira-kira berdosa nggak kita sebagai penjual warung makanan? Jawabannya. Tapi kan nanti orang gara-gara dia makan punya tenaga kan ya. Jadi kuat dia masuk ke diskotiknya dugem gitu kan. Ngelayani orang mabuk gitu. Dosa nggak kita? Ta'awun nggak kita? Oke lah, ada sisi ta'awun. Tapi itu tidak langsung. Jadi tidak apa-apa. Kok bisa tidak langsung? Iya, karena kita buka warung, itu tuh untuk siapa aja yang lewat mampir silakan gitu loh. Nggak ada ceritanya kita inspeksi. Kamu mau kerja di mana? Diskotik gitu. Nggak ada gitu. Oh, kamu mau ini ya? Mau zina ya? Kamu mau karyawan bank ya? Misalkan di sini ada bank yang konven, yang haram misalkan ya. Praktik riba. Nggak. Itu makan-makan aja gitu. Saya pokoknya siapa lewat makan. Dah. Itu tidak langsung. Yang langsung gimana? Yang langsung, kita langsung jadi supply-nya. Makanan di diskotik itu kita supplier-nya. Gitu. Kita sebagai partner. Itu langsung. Karena kalau kita nggak supply ke situ, ya, bahan bakunya nggak kita masukkan, bisa nggak ini jalan konsumsi mereka? Nggak jalan. Itu yang langsung. Apalagi contohnya, kita penjual komputer gitu ya. Kemudian kalau ada karyawan bank atau kita jual HP gitu ya, dia beli HP di konter kita gitu. Boleh enggak kita jual? Ah, kamu karyawan bank kan ya? Nanti HP saya kamu pakai untuk cari nasabah riba gitu. Saya dosa nanti. Enggak, itu tidak langsung gitu ya. Ya saya pokoknya saya jual terserah siapa mau beli gitu loh. Beda kalau kita disuruh supply. Ya kita langsung dikontrak gitu kan. Pak, ini bank kami butuh HP untuk CS. Tolong disediakan ya. Nah itu masalah. Karena kita langsung masuk ke bisnis prosesnya mereka, ke sistemnya mereka. Kalau nggak hadir kita di situ, itu jadi masalah. Nggak jalan kan mereka gitu loh. Dan seterusnya, silakan dikembangkan. Kalau paham contoh satu, contoh dua, nanti insya Allah permasalahan ta'awun ini, itu clear masalahnya. Lihat aja, ini langsung nggak langsung caranya seperti tadi. Nah, kasus souvenir ulang tahun tadi gitu ya, kira-kira langsung atau nggak langsung? Jawabannya langsung. ini ada acara ulang tahun, kalau kita enggak supply souvenir, jalan enggak dia gitu. Jalan enggak acaranya, enggak jalan itu gitu. Karena dia butuh souvenir gitu ya. Maka tidak boleh kita mensuplai gitu ya, baik souvenir, makanan. Ini panjang kan dalam sebuah event, dalam sebuah acara itu. Itu butuh pasti makanan, butuh kue, butuh yang seterusnya gitu ya. Maka ketika kita terlibat langsung di dalam sistemnya, di dalam kegiatannya, di dalam eventnya, di dalam acaranya, maka tidak diperbolehkan. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa memberikan gambaran untuk masalah ta'awun alal ismi wal udwan ini. Dan juga apa yang kita sampaikan di materi hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.